Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad 'alaihi salatu wassalam. Syarr al-umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji di dalam Al-Qur'anil Karim, memuji orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Faqad fazal muttaqun, dan sungguh telah beruntung dan pasti akan berbahagia orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa secara lengkap dan sempurna di dalam Al-Qur'an. Lebih diperjelas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'an, kalamullah yang diturunkan dari sisinya untuk Nabi Muhammad alaihi salam, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semuanya adalah kebenaran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi tanzilum min hamidin min azizin hamid. Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Semuanya al-haq, kebenaran. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimanakah sifat dan ciri orang yang bertakwa? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan al-ghaib. Wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka berinfak dengan sebagian rizki yang telah kami berikan untuk mereka. Demikian juga masih banyak ciri dan sifat orang-orang bertakwa di dalam ayat-ayat yang lain. Ikhwati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri pertama, sifat mereka yang paling utama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Karena manusia cenderungnya, sifat dan tabiat dasar manusia akan mempercayai sesuatu yang bisa diterima oleh akal dan perasaannya. Manusia itu bersifat cenderung menerima sesuatu yang telah dia lihat dan telah dia saksikan sendiri. Adapun orang yang bertakwa, dia beriman, percaya, dan membenarkan perkara-perkara yang gaib, sesuatu yang belum pernah dia lihat secara langsung. Sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan akal dia dan perasaan dia. Tidak sesuai dengan kepercayaan yang dipegang oleh keluarga dan masyarakatnya. Dia tetap percaya, beriman dengan perkara yang gaib. Dan mafatihul gaib, jadi kunci-kunci dari ilmu gaib, itu banyak sekali disebutkan dalam satu ayat dalam surat Na'am barakallahu fikum Luqman, ada 5. Ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas seorang muslim, seorang mukmin, dia mempercayai dan beriman dengan perkara yang gaib. Salah satu dari perkara gaib adalah mas'alatus thawab wal ajr. Perkara pahala, ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan untuk orang-orang yang berbuat kebajikan. Pahala yang disediakan dan disiapkan Allah untuk orang-orang yang berbuat amalan saleh. Pahala, kita sering mendengar maka pahalanya seperti ini. Barang siapa mengamalkan ibadah seperti ini, dia akan mendapatkan balasan dari Allah seperti ini. Kalau engkau berbuat seperti ini, engkau akan diberikan pahala nanti. Pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, as-sawab, pahala itu sendiri adalah perkara yang gaib. Kita tidak pernah melihat secara langsung di dunia ini. Seperti apakah sesungguhnya bentuk pahala itu? Kita hanya dituntut untuk beriman, beriman, dan beriman. Memang benar adanya pahala. Dan pahala itu yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala akan jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Kita ingat hadis Nabi Muhammad dalam riwayat Abi Hurairah, riwayat Muslim. Sebuah riwayat yang sudah kita hafalkan bersama. Tentang kenikmatan di dalam surga. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan di surga nanti, yaitu adalah pahala. Kenikmatan di surga nanti adalah pahala yang dijanjikan Allah. Kenikmatan di surga adalah kenikmatan yang tidak pernah disaksikan oleh mata. Tidak pernah dilihat oleh siapapun dari kalangan manusia. Dan tidak pernah terdengar di pendengaran manusia. Bahkan tidak pernah terlintas sedikitpun di dalam pikiran dan hati kita. Seandainya terlintas, kita membayangkan, maka apa yang ada di dalam surga jauh dan jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Kita dituntut untuk beriman, beriman dengan adanya pahala itu. Kita juga dituntut untuk yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan dan tidak pernah menyelisihi janjinya. Apa yang pahala yang disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan dilipat gandakan olehnya. Kita harus yakin dan beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membantu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membantu kita untuk memahami masalah pahala ini. Terkadang beliau memberikan perumpamaan, permisalan pahala seperti ini lebih baik daripada bentuk duniawiyah seperti ini. Itu dalam rangka membantu kita dalam beriman. Ini sering sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela dan mencaci para sahabatku. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasiba. Artinya beliau membantu kita untuk benar-benar beriman. Pahala itu ada. Dan jauh lebih besar dari apa yang kita amalkan. Dilipat gandakan oleh Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walikulli hasanatin asyaratun amzaliha. Demikian juga Nabi Muhammad bersabda demikian. Satu bentuk kebaikan itu akan Allah lipat gandakan 10 kalinya. Satu kebaikan. Kata Rasul tadi, janganlah kalian mencaci dan mencela para sahabatku. Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dalam bentuk emas sebesar dan seberat gunung Uhud, tidak akan mampu menyamai infak salah seorang mereka walaupun satu mud. Satu mud. atau setengahnya saja, tidak akan bisa menyamainya. Ini namanya satu mood, dua telapak tangan dijadikan satu mood. Tidak akan menyamainya. Walaupun yang diinfakkan itu bukan dalam bentuk emas, gandum, kurma. Artinya infak yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad alaihi salam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pahala itu, pahala dari hasil amalan saleh dengan sesuatu yang bersifat duniawiyah. Lebih baik daripada emas sebesar dan seberat gunung Uhud. Ini dalam rangka apa? Membantu kita untuk benar-benar beriman, percaya, yakin, tidak ada sedikit pun keraguan bahwasanya pahala itu benar-benar ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala tersebut. Pasti. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Wa hum la yuzlamun. Tidak akan terzalimi seorang hamba. Kalau betul dia beramal saleh di dunia sedikit dan sekecil apapun amalan salehnya, dia akan mendapatkan pahalanya. Tidak mungkin terzalimi. Tidak mungkin. Tuwaffa. Tuwaffa itu diberikan secara utuh dan sempurna. Bima kasabat, sesuai dengan amal perbuatan tangannya sendiri. Orang yang berbuat baik, pahalanya akan diberikan secara sempurna, utuh. Sempurna dan utuh. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa lanjutan ayat setelahnya? Tumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Masing-masing kita akan mati. Akan mati. Tidak mungkin tidak. Kemudian pahala kalian itu akan tuwaffawun. Artinya disempurnakan. Di dunia, kalau kita beramal saleh, Allah berikan pahala. Tapi yang Allah berikan kita untuk kita di dunia itu hanya sebagian kecilnya saja. Nanti lebih sempurna, lebih lengkap, berkali lipat di akhirat. Di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menjelaskan, na'am barakallahu fikum, tentang permisalan pahala. Beliau memisalkan pahala itu dengan sesuatu yang bersifat nyata duniawiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi muttafaqun alaihi, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau bisa memberi hidayah kepada orang lain, artinya orang itu mendapatkan hidayah melalui jalanmu, sebab kamu, karena perbuatanmu akhirnya menjadi daya tarik orang lain, menjadi sebuah pertanyaan, kok orang ini seperti ini sih? Akhirnya dia berusaha mencari, dapat hidayah. Atau dalam bentuk lisan, penjelasan dan keterangan. Pahala yang dia dapatkan itu lebih baik daripada dia mendapatkan onta merah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pahala, memberikan perumpamaan dan permisalan pahala dengan sesuatu yang bersifatnya nyata duniawiyah. Unta merah itu kan sifatnya nyata ya. Bisa dilihat, dinilai di dunia. Nah, pahala yang kamu dapatkan lebih baik daripada ini. Artinya kita dituntut beriman, percaya, yakin memang ada pahala itu. Dalam hadis Uqbah bin Amir, riwayat Muslim. Kata Uqbah bin Amir, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi masjid. Hadis yang sering saya sampaikan juga. Kata Rasul, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi masjid. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Kebiasaan Rasul bertemu dengan para sahabatnya, bercerita bersama mereka, bertanda bersama mereka, mendengarkan apa yang mereka keluhkan, menjawab apa yang mereka tanyakan, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka. Ini salah satu fungsi dan tugas seorang dai, seorang juru dakwah. Jadi tidak hanya ngendon di rumah. Maksudnya ngendon itu tinggal di rumah diem terus. Tapi dia harus aktif. Dia harus aktif untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwannya. Ini memang sudah tugas seorang dai. Berat memang. Kata Uqbah, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi masjid. Ketemu para sahabat yang kumpul-kumpul gitu sama Rasul. Kemudian Rasul menyatakan, ayuhibbu ahadukum an yaghdwa ila al-batha fa ya'ti binaqatin qauma fi ghairi qati'ati rahimin wala ithmin. Kata Rasul, mau enggak salah seorang di antara kalian tiap pagi pergi ke Batha. Batha itu pinggiran kota Madinah. Setiap pagi pergi ke sana hanya untuk mengambil seekor unta gemuk dia bawa pulang ke rumahnya. Itu dia lakukan tanpa jatuh dalam dosa, berbuat dosa, tanpa memutus tali silaturahmi, artinya gratis. Ya kalau unta sekarang gemuk harganya 152 ya, sekitar itulah 175. Kalau bahasa kita sekarang ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sehari-hari, mau enggak diantara kita pergi jalan kaki ke katakan terminal Tirtonadi hanya untuk ngambil jatah uang 150 juta tiap pagi. Artinya beliau membantu kita untuk yakin, percaya pahala itu benar-benar ada dan lebih baik daripada yang disebutkan tadi, perkara-perkara duniawiyah tadi. Mau enggak Anfari? Jalan kaki tadi. Paling 1 jam jalan kaki. Kesana itu cuma ngambil di loket 150 juta. Cuma sekedar datang, enggak pakai kartu tanda pengenal gitu. Datang set 150 juta pulang. Tiap pagi loh itu. Akhirnya kan bosan sendiri. Itu bahasa kita. Tetapi Rasul dalam hadis ini membahasakan alaihi salatu wassalam, maukah diantara kalian pergi tiap pagi ke Batha bawa pulang 1 ekor unta gemuk, itu tidak ada dosa yang dia lakukan, tidak memutus tali silaturahmi, tidak mengeluarkan uang, gratis pokoknya. Nah, apa jawaban para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu kami mau ya Rasul. Siapa diantara kami enggak mau? Kalau kita ditanya Rasul seperti itu pun pasti jawaban kita enggih. Mas, pasti mau, siapa yang gak mau kan ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yaghdwa ahadukum ilal masjid fayaqra ayatan min kitabillah khairun lahum min naqah wa ayatain khairun min naqatain wa thalath khairun min thalath wa ma a'daduhunna minal ibili. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh setelah beliau pahamkan dengan sesuatu yang bersifat duniawiyah tadi, beliau menjelaskan pahala yang harus kita imani. Karena ini perkara yang gaib. Karena kita belum bisa memastikan seperti apakah pahala itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh salah seorang di antara kalian tiap pagi pergi ke masjid membaca 1 ayat Al-Quran atau mempelajarinya, lebih baik itu lebih baik daripada dia dapat 1 ekor unta gemuk tadi. 2 ayat yang dia baca di masjid, berangkat dari rumah. Entah rumahnya di Mojosongo, Sukoharjo, Wonogiri. Datang ke masjid, taklim. Dimanapun tempatnya. Tidak mesti di Ibnu Taimiyah. Ya, tempat-tempat dan kajian salafi yang lain banyak, alhamdulillah. Itu lebih baik daripada dia dapat 1 ekor unta gemuk tadi. 2 ekor unta, dua ayat itu lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat yang dia baca di masjid lebih baik daripada 3 ekor unta dan seterusnya. Nah, kita dituntut untuk beriman sejauh dan setingkat apakah keimanan kita. Maukah kita berjuang, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita lihat? Sesuatu yang belum pernah kita saksikan, belum pernah kita bayangkan seperti apa bentuknya. Tetapi yang jelas ini lebih baik daripada 1 ekor unta, 2 ekor unta, 3 ekor unta. Nah, ini ciri orang yang bertakwa. Dia yuk minu nabil ghaib. Benar-benar beriman dengan perkara yang ghaib. Yakin, percaya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan ini banyak sekali. Dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, Abi Hurairah dan yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahala orang yang takziah. Ada orang meninggal dunia, ada yang takziah. Ikut mensalatkan, ikut menguburkan. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, dia akan mendapatkan pahala senilai khiratan. Kata para ulama, khirat itu seperti gunung Uhud. Dia akan mendapatkan pahala sebesar dan sebanyak gunung Uhud. Tapi kan kita tidak mengerti, belum pernah melihat secara langsung. Pahala itu seperti apakah sesungguhnya? Kita hanya diberikan kabar, pahala yang akan didapatkan itu sebesar gunung Uhud. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang saya terangkan ini hanyalah mukaddimah saja. Artinya, dasar untuk berpikir. Dasar untuk berpikir. Dan ini bisa kita terapkan untuk semua jenis ibadah dan amal saleh. Kalau kita sudah bisa memahami dasar berpikir tadi, bisa memahami dasar berpikir tadi, maka untuk amalan-amalan saleh yang lain pun kita mudah. Nah, katakan kita menegakkan sholat lima waktu, berjamaah, sholat sunnah, berpuasa, infak dan sedekah, membantu tetangga, ikhwannya, ta'awun di dalam dakwah, berbakti kepada kedua orang tua, senyum kepada teman-temannya, dan seterusnya. Semua jenis ibadah ini telah disiapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala-pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini lebih baik daripada hal-hal yang bersifat duniawiyah. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kebaikan apapun yang dilakukan tidak boleh diremehkan. Kebaikan sekecil apapun yang diberikan orang lain untuk kita, jangan dianggap kecil. Walaupun kita pandang kecil, tetap besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang 1.000 rupiah yang diberikan teman kita untuk kita, nyopen 1.000. Ngece. Artinya, wah, menghina, masuk uang 1.000 rupiah kasihkan saya. Walaupun mungkin nampak wajahnya menghina, mengejek, tapi husnudzan, alhamdulillah dapat 1.000. Halal kan diberi hadiah. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati ummahat, para istri di zaman beliau, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La tahqiran jaratun min jaratiha. Seorang tetangga wanita jangan sampai meremehkan tetangga wanitanya yang lain. Artinya di dalam memberi dan menerima. Walau bifiris nasyah, walaupun sedekah atau hadiah yang diberikan itu dalam bentuk sop kambing, tapi isinya kuah dengan tulang apa? Kalau kambing masa betis juga. Tulang betis kambing itu, Dok. Kaki ya. Jadi kaki yang namanya firisna itu kaki kambing tapi bagian bawah sini. Betis juga. Sama dong kita dengan kambing. Sama namanya. Itu, betis juga namanya. Itu isinya kuah, semangkok kuah, kaldu, ya kan? Itu dengan itu, walaupun dagingnya sedikit, kata Rasul, jangan diremehkan. Terima kalau kita yang mendapatkan, dan berikan kalau kita yang memberi. Apalagi ini gudeg. Oleh-oleh dari Jogja. Atau kerupuk udang dari Gresik. Atau peyem dari Sunda. Atau dari Aceh, kopi Aceh. Walaupun 1 bungkus. Air rendang. Kalau dapat kiriman dari Pak Padang. Alhamdulillah ini, Ana sering diberi Abdurrahman kalau dapat kiriman. Hamdan juga. Cabai hijau. Muslim juga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Artinya kita yang kalau ingin memberi, jangan remehkan apa yang kita berikan. Artinya jangan berkecil hati, yang kita beri kok cuma roti 1. Jangan selalu beranggapan memberi itu harus utuh, harus 1 kotak roti penuh gitu, jangan. Ya kalau memang harus dibagi ya, jangan untuk tetangga semualah, kita juga dapat, ya udah potong bagi 2, setengahnya tetangga. Kalau kita yang diberi juga tidak boleh meremehkan. Nasi kok setengah-setengahnya, kayaknya setengah hati ini. Makan dapat sedikit, dapat kiriman dari tetangganya, padahal tetangganya baru dapat kiriman dari jauh juga. Dimakan, kok rasanya gak enak ya? Kayaknya gak ikhlas nih tetangga kita ngasih. Enggak boleh. Enak atau tidaknya makanan itu tidak tergantung ikhlas atau tidaknya. Tetap makanan itu enak. walaupun yang memberi tidak ikhlas. Atau kalau makanan tidak enak, walaupun orang ngasih ikhlas, tetap yang tidak enak juga kan gitu. Jadi jangan salahkan niat orang yang memberi. Al-muhim, yang penting jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Nah, kenapa tidak boleh diremehkan seperti itu? Karena tadi kaitannya dengan pahala. Iya kan? Kaitannya dengan pahala. Pahala yang Allah berikan dari kebaikan sekecil apapun itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan kita tidak pernah membayangkan sebesar apakah pahala itu. Hanya pada hari kiamat nanti. Di mana masing-masing kita sudah berdiri di hadapan Allah di mahkamah yang maha adil, baru kita akan melihat. Tsumma badalana. Kemudian akan terlihat nampak bagi kita apa yang selama ini telah disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan kecil itu justru akan menjadikan seorang hamba terkejut, kaget, bercampur heran di hari kiamat nanti. Ada orang masuk ke dalam surga, bingung dia. Kenapa saya masuk ke dalam surga? Bertanya dia kepada Allah. Amalan apa yang saya perbuat ya Allah? Itu sampai artinya dia tidak menyangka masuk dalam surga. Bingung, mikir. Mencoba mengingat apa yang telah saya perbuat. Sepertinya gak ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu masuk surga itu bistighfari waladik. Karena anakmu selalu memintakan istighfar, memintakan ampun untukmu. Oh begitu. Seorang anak, saya, antum, atau anak-anak kita nanti, tiap hari, tiap malam, selesai sholat, waktu-waktu mustajab, Allahumma firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus begitu. Ini amalan seorang anak. Yang merasakan bukan dia sebagai anak saja, tapi orang tuanya pun demikian. Masuk surga bingung itu orang tua. Bisa membayangkan ya? Artinya dapat nikmat kok berpikir. Kan begini. Kalau kita dapat nikmat gak usah berpikir. Pak, ini dapat uang 100 juta. Dari mana? Dari fulan. Itu gak berpikir saya berhak atau tidak. Lumayan. Gak usah nanya, jangan salah orang, Pak. Itu gak akan bertanya begitu. Nah ini masuk surga masih bertanya, kok bisa saya masuk surga? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bistighfari. Seperti juga hadis al-bitaqah, hadis yang sahih. Misalkan para ulama. Ketika dia dihadapkan Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba. 99 jilid catatannya itu semua berisi kejahatan semua. Dosa, maksiat. 99 catatan. Ini sudah putus asa. Enggak mungkin saya masuk surga. Ternyata catatan yang terakhir, sijil yang terakhir, itu tertulis kalimat La ilaha illallah. Ditimbang. Ternyata satu catatan yang bertuliskan La ilaha illallah itu langsung lebih berat daripada 99 catatan amal buruknya. Artinya menjaga tauhid dan berusaha menjauh benci kepada syirik dan ahlu syirik itu akan menjadi na'am barakallahu fikum penyelamat seorang hamba. Ini sudah diingatkan Rasul alaihi salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Muttafaqun alaih. Ittaqun nar walau bisyiqqi. Hendaknya kalian takut terhadap neraka. Ittaqa itu secara bahasa mengambil sesuatu untuk melindungi diri. Artinya hendaknya kita berusaha untuk mencari tameng yang melindungi kita dari siksa neraka. Walau bisyik hitam roh. Walaupun dengan syik. Syik itu secuil. Separohnya juga bisa dikatakan syik. Dari satu butir kurma. Satu butir kurma. Setengahnya dibagi. Infak, sedekah, hadiah untuk temannya. Jadi punya makanan bukan disimpan terus di kantong. Jadi orang kikir, bakhil. Rasa-rasanya kalau makanan ini saya bagi sama orang lain, saya akan lapar gitu. Gak jadi kenyang. Kalau saya makan sendiri kan kenyang kan gitu. Kalau saya minum sendiri lebih puas daripada bagi-bagi sama temannya. Ini sudah tidak barakah lagi. Suatu hari para sahabat datang menemui Nabi. Ya Rasul, kita ini kalau makan gak pernah kenyang. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Kalimi Thayyib. Ini tulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya Rasul, kita itu kalau makan kok gak pernah kenyang, kenapa ya? Bahasanya kan gitu. Bahasa seorang anak kepada ayahnya. seorang muslim kepada Rasulnya gitu. Kok kita kalau makan enggak pernah kenyang, kenapa ya Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum mutafarriqun. Barangkali kalian kalau makan itu pisah-pisah sendiri-sendiri, enggak gabung. Kata para sahabat, iya. Memang kalau kami makan itu pisah-pisah, sendiri-sendiri, enggak bareng. Itu dia, kata Rasulullah alaihi wasallam. Kalau makan, makanlah dengan cara berjamaah. Ini saya Allah akan berikan barokah untuk kalian. Ta'amul wahid lithnain, wa ta'amul lithnain lithalath, wa ta'amul thalath li'arba. Rasul memberikan bimbingan makanan yang cukup satu orang itu bisa dipakai dua orang. Yang dua bisa untuk bertiga, tiga untuk berempat, dan seterusnya. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Hendaknya kalian membuat perlindungan, berusaha untuk mencari tameng dari siksa neraka, walaupun berinfak dengan secuil kurma. Dengan secuil kurma. 100 perak, 200 perak, 1000 rupiah, 2000 rupiah. Alhamdulillah kalau kita bisa memberi 50 ribu, 100 ribu, atau bahkan 1 juta, 2 juta, atau lebih daripada itu. Kita bisa berikan itu, sebenarnya kita sedang membangun sebuah perlindungan yang kokoh. Anggap saja kita sekarang sedang membangun benteng yang kuat, sehingga ketika di hari kiamat nanti bisa melindungi kita dari panasnya api neraka. Nah, terutama digunakan untuk dakwah fisabilillah, pengadaan daurah, pelaksanaan taklim, biaya operasional ma'had, pondok pesantren, infak untuk santri, makanan mereka, anak-anak yatim. Ini masya Allah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Dan semua ini kembalinya kepada pertama tadi. Ciri orang yang bertakwa adalah beriman dengan perkara yang gaib. Dan kita masih berbicara tentang pahala. Dan ini pun masih sedikit tentang pahala. Kita belum berbicara tentang umur gaibiyah, ukhra, perkara-perkara gaib yang lain. Tentang siksa belum kita bicara. Tentang peristiwa-peristiwa yang akan kita alami setelah kita meninggal dunia, belum juga kita pelajari. Keadaan kita di alam kubur nanti seperti apa, rangkaian dan runtutannya seperti apakah sampai kita masuk ke dalam surga. Biiznillah, mudah-mudahan demikian. Apa yang ada di dalam surga, itu termasuk perkara yang gaib. Disinilah, barakallahu fikum, letaknya keutamaan mencari ilmu. Letaknya keutamaan mencari ilmu, dan kita baca insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah. Siapa nama Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah? Ya Yahya, khudil kitab bi quwwah. Abu Yusuf, Abu Umar, Yusuf bin Abdullah atau Abdullah bin Yusuf? Yusuf bin Abdullah. Yusuf bin Muhammad. Jangan goyah pokoknya. Lurus aja. Sengaja itu anak tadi naikkan intonasi itu. Yang lain terus jangan lihat buku. Udah terlanjur. Kalau udah terlanjur ya susah untuk keluar. Kalau udah terlanjur ya udah gak boleh menjawab. Yang sudah melihat tidak boleh menjawab. Dan sepertinya yang sudah melihat banyak ini. Yang belum melihat siapa? Sudah melihat belum? Siapa? Abu Yusuf Umar bin Ibnu Umar. Abu Umar Yusuf bin Abdullah, bukan Abdullah bin Yusuf. Masa? Yang betul Syekh, gimana Syekh? Pangkatnya antum Syekh loh. Yusuf bin Abdullah atau Abdullah bin Yusuf? Yusuf bin Abdullah. Abdurrahman juga? Sudah lihat? Oh, belum. Abu Quhafa? Hah? Abdullah bin Yusuf kan? Siapa? Abu Umar Yusuf. Ini Ustaz kok memaksakan kehendak ini. Tayyib, jazakumullah khair. Qala rahimahullah, al-babul hadiya asyara. Bab yang ke-11. Ini yang sudah belajar mutamimah sekarang. Belajar mutamimah. Kalimat al-hadiya asyara. Mabni. Kalimat al-hadiya asyara ke-11. Ini mabni. selama-lamanya atau ada keadaan tertentu dia mu'rab. Kita lihat sekarang yang ikut. Pak Tony. Wah, sana koncone Pak. Kayak dewe ora apa. Iya, Pak, enggak ada koncone lho, Pak. Yang belajar mutamimah itu kan yang jauh-jauh. Tenan, Pak, rano koncone, Pak. Oh, ya Rashid. Abu Muhammad bagus ini. Memberikan informasi yang tepat. Dan kerahasiaan Anda kami jaga. Sudah disebut Abu Muhammad kok kerahasiaan dijaga. Iya, Pak. Kaif. Hah? Maaf nih, selama-lamanya? Bilangan 11? Baik menggunakan isim bentuk isim fa'il atau tidak? Mufrad, musanna atau muzakkar, muzakkar atau muannas, tetap? Rashid aja ragu loh. Gimana ini? Gimana maksudnya? Isyarat bukan nahu, bukan kalam menurut ahli nahu. Iswan mana Iswan? Iswan ikut. Benar gak Iswan? Abu Mas'ud belum ikut ya, mutamimah ya. Insya Allah nanti ikut selatu khawasobiyah. Malam selatu khawasobiyah selesai, kita belajar mutamimah insya Allah. Tenang saja. Masing-masing itu akan datang saatnya. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib, kata Abdullah bin Mas'ud. Segala sesuatu yang akan datang itu namanya dekat. Hari kiamat pun dekat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Terus akhirnya gimana kesimpulannya? Abu Zur'ah. Kalimat 11 yang ke-12. 11 rumah. Semuanya mabni, jazakumullah khair. Semuanya mabni. Qala rahimahullah, tafdhilul ulama'i 'ala syuhada. Tafdhilul ulama' 'ala syuhada. Jadi di afdolkannya para ulama dibandingkan para syuhada. Jadi kedudukan ulama itu lebih baik, lebih mulia daripada syuhada. Kalau sudah bisa diterjemahkan ini, cukup untuk membantah pernyataannya siapa? Darah syuhada itu lebih baik daripada tinta ulama. Pernyataannya siapa? Hah? Yang baru mati kemarin dulu, rahimahullah. Tetap kita doakan rahimahullah. Amrozi atau Imam Samudra? Ya, salah satu di antara mereka. Sebelum meninggal dunia, menulis wasiat. Salah satu wasiatnya begitu. Darah syuhada lebih baik daripada tinta ulama. Di sini kita baca sekarang. Tafdhilul ulama'i ala syuhada. Ditinggikannya derajat para ulama di atas derajat para syuhada. Kata beliau, rahimahullah, anshadani ba'du syuyuhi li Abi Bakrin bin Duraid. Kata Imam Ibn Abdul Bar, sebagian guruku, telah menyampaikan beberapa bait syair anshad milik Abu Bakar bin Duraid, rahimahullah. Kata Abu Bakar bin Duraid rahimahullah, ahlan wa sahlan billadhina uhibbuhum wa awadduhum fillahi dhil ala'i, ahlan biqawmin salihina dhawi tuqa, ghurral wujuhu wa zainu kullu mala'i, yas'awna fi talabil hadithi bi'iffatin wa tawqirin wa sakinatin wa haya'i, lahumul mahabatu wal jalalatu wal nuha wa fadailu jallat anil ihsai wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdal min damis syuhadai, ya talibi ilmin nabi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawai. Kata beliau rahimahullah, ahlan wa sahlan, selamat datang, dan kuucapkan selamat datang dengan orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi karena Allah, zat yang memberikan berbagai macam kenikmatan. Al-ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ala. Itu nikmat. Jadi ahlan wa sahlan. Kemudian kata beliau, ahlan biqaumin salihina dzawituka. Selamat datang. Anggap saja kami keluarga sendiri begitu, ahlan. Dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Ghurrul wujuh wa zainu kulli mala'i. Yaitu orang-orang yang menghiasi wajah dan sekaligus menghiasi setiap manusia. Ini beliau sedang memuji para ulama. Jadi kalimat alladzina qaumin salihin, yaitu para ulama, selamat datang para ulama yang aku cintai, aku sayangi karena Allah. Selamat datang kepada kalian orang-orang saleh yang bertakwa. Para ulama adalah perhiasan wajah kaum muslimin, kebanggaan mereka. Bahkan perhiasan seluruh makhluk yang ada. Yaitu yas'auna fi talabil hadithi bi'iffatin. Orang-orang yang berusaha mencari hadis dengan sikap iffah, menjaga diri kehormatannya. Wa tauqirin wa sakinatin wa hayai. Dengan penuh kehormatan, senang dan rasa malu. Lahumul mahabatu wal jalalatu wan nuha. Mereka memiliki mahabah, wibawa yang tinggi, kemuliaan dan kecerdasan. Wa fadailu jallat anil ihsai. Para ulama adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan sulit. Jallat itu sulit. Anil ihsai, untuk dihitung secara pasti. Ahsa yuhsi. Faman ahsaha dakhala al-jannah lillahi 99 isman. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Jadi al-ihsa itu mengumpulkan secara lengkap. Itu sulit karena terlalu banyak. Wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum. Hamparan yang menjadi aliran tinta-tinta mereka. Artinya apa yang mereka tulis di dalam kitab-kitab itu azka wa afdal min dami syuhada'i. Tinta yang mereka alirkan di atas kertas untuk menulis ilmu itu lebih suci, lebih mulia dibandingkan darah para syuhada. Ya talibi ilmin Nabi Muhammadin, wahai para penuntut ilmu Nabi Muhammad, ma antum wa siwakum bisawai. Kalian dan orang-orang yang selain kalian tidak bisa disamakan. Lai ma antum wa siwakum bisawai. Jadi para ulama, orang yang alim dan bukan alim, itu tidak bisa disamakan. Apapun kedudukannya. Tentu yang lebih tinggi lagi adalah para ulama yang menjadi syuhada. Menggabungkan kedua, na'am barakallahu fikum, kedua kenikmatan ini. Para ulama bisa menjadi lebih tinggi daripada kedudukan para syuhada. Karena mereka akan menjadi orang-orang yang as-siddiqin. Ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Orang-orang dalam surga itu bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Golongan mereka apa saja? Siapa saja? Minan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, was-syuhada. Syuhada posisinya nomor 3. As-siddiqin tingkatan keberapa? Nah, para ulama bisa mencapai tingkatan yang kedua as-siddiqin. Tetapi as-syuhada tetap di bawah as-siddiqin. Naam, barakallahu fikum. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, "La an a'lama baban minal ilmi fi amrin aw nahyin." Ahabbu ilayya min sab'ina ghazwatan fi sabilillah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ini cara pandang salaf. Sahabat Nabi yang ditempa, dididik oleh pendidikan nabawiyah langsung digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sungguh saya bisa mendapatkan ilmu satu bab saja tentang satu bentuk perintah atau larangan Jadi saya paham ada satu larangan Allah, saya paham dalilnya, apa yang dimaksud dengan larangan tersebut. Atau saya paham tentang satu bentuk perintah Allah, dalilnya. Kata Abu Hurairah, itu lebih aku senangi daripada berperang sebanyak 70 kali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih aku pilih daripada berperang 70 kali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, artinya 70 kali berperang di jalan Allah tetapi tanpa ilmu. Tapi kalau berperang di jalan Allah dengan ilmu, dibimbing para ulama, tentu lebih baik. Karena dia menggabungkan antara ilmu dan amal, berjihad di jalan Allah Subhanahu. Berperang di jalan Allah, seandainya tidak didasarkan ilmu, maka mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Mudharatnya lebih luas daripada manfaatnya. Mudharatnya lebih luas daripada manfaatnya. Na'am barakallahu fikum. Ini berperang, inginnya berperang di jalan Allah tanpa ilmu. Mudharatnya lebih besar. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang mengikuti pemikiran dan gerak langkah khawarij. Mereka meyakini, melakukan pengeboman-pengeboman dari satu daerah ke daerah yang lain. Satu hotel ke hotel yang berikutnya. Dari satu tempat pariwisata yang lain, bis-bis. Demikian juga barakallahu fikum, tempat peribadahan orang-orang kafir. Mereka bom, buat peledakan, perusakan. Dan mereka yakini sebagai bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaat yang akan dihasilkan. Bahkan manfaatnya bisa dikatakan tidak ada sama sekali, terkubur oleh madharat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Na'am barakallahu fikum. Ketika para pelaku bom Bali ditanya, kalian ngebom-bom Bali, ngebom di Bali, yang jatuh menjadi korban kaum muslimin juga. Itu bukan salah kami, kami tidak sengaja. Apakah tepat ini dikatakan sebagai jawaban seorang mujahid di jalan Allah? Tidak tepat. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu darah muslim, kok alasannya salah sendiri dia gabung sama orang kafir? Gitu jawabannya. Enak banget. Seakan-akan darahnya seorang muslim itu murah sekali. Seakan-akan darahnya umat Islam itu tidak berharga sama sekali. Darah seorang muslim itu berharga sekali. Suatu hari pasukan besar ini nyerang daerah kafir di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perang. Ternyata ada, na'am barakallahu fikum, satu keluarga kafir menghubungi seorang budak, bukan pasukan perang loh, budak muslim tadi. Saya minta perlindungan dari kamu. Ya, saya berikan perlindungan. Akhirnya ketika terjadi peperangan, satu keluarga penuh ini lengkap keluar dari barisan orang kafir menuju perkemahan kaum muslimin. Mau dibunuh. Ditawan. Kemudian setelah ditawan, ditanya oleh pemimpin peperangan itu, komandan panglima perang, kenapa kalian berani masuk ke tempat kami? Kata keluarga besar itu, saya datang ke sini karena sudah mendapatkan jaminan dari salah seorang di antara kalian. Siapa disebut namanya? Budak ternyata. Ampuh banget kan gitu. Orang-orang kafir itu mau dibunuh, gitu. Mau ditawan. Yang laki-laki mau dibunuh, yang perempuan jadikan tawanan, anak-anak juga begitu. Dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Tetap mereka mendapatkan jaminan. Muslim tetaplah seorang muslim, walaupun dia seorang budak. Berharga sekali. Artinya, na'am barakallahu fikum, status ya. Status manusia sebagai seorang muslim itu benar-benar dihormati. Status manusia sebagai seorang muslim benar-benar dihormati. Walaupun dia seorang budak, tetap dia adalah seorang muslim. Tetap dia adalah seorang muslim. Lihat berapa banyak peperangan yang terjadi, itu disebabkan seorang muslim dianiaya oleh orang kafir. Marah para khulafa ar-rasyidun. Marah para khalifah yang datang setelah mereka. Hanya karena seorang budak diganggu Seorang wanita muslim diganggu orang kafir. Pecah orang. Subhanallah. Tetapi semua dengan ilmu, bimbingan para ulama. Jadi tidak asal-asalan. Ini kok ditanya, yang jadi korban umat Islam. Ada orang Islam meninggal juga. Salah sendiri. Itu enak aja dia jawab. Salah sendiri. Di sana. Ngapain dia di sana? Muslim kok di sana. Kalau mereka bilang, iya. Umat Islam di Bosnia lihat. Disiksa orang kafir di perang. Kalau berani datang ke Bosnia sana. Kan gitu. Kalau mau mencontoh salaf. Salaf itu begitu. Kalau ada seorang muslim diganggu di daerah situ. Yang didatangi daerah situ juga. Bukan nyari tempat sana. Beraninya di kandang sendiri. Kayak ayam aja. Nah, barakallahu fiik. Itu pun masih juga sempat menulis wasiat. Tetap kita doakan rahimahullah. Darah syuhada lebih mulia daripada tinta ulama. Para ulama fasik, kata dia. Tertulis. Para ulama fasik divideokan, bangga sekali. Para ulama fasik penjilat pintu-pintu kekuasaan. Ya subhanallah. Seandainya mereka kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban dan yang lain meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seseorang masuk ke Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabawi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, barang siapa yang masuk ke masjid ini untuk mempelajari kebaikan, belajar ilmu, belajar agama, atau untuk menyampaikan ilmu, orang itu seperti mujahid di jalan Allah. Ini bukan sekedar masuk belajar aja. Duduk lama di masjid belajar dari satu ayat ke ayat yang lain, satu hadis ke hadis yang lain, mencatat, mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmu, mengabadikan ilmu dalam karya-karya mereka. Tentu mereka lebih baik daripada al-mujahidin fi sabilillah yang berjihad menurut pandangan mereka tetapi tidak berdasarkan ilmu. Tetapi hanya dengan emosi. Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wal-bahtu anhu jihadun. Membahas ilmu atau mencari ilmu termasuk berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah. Qala Abu Darda, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Darda, man ra'al ghuduwa warrawaha ila al-ilmi laisa bijihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Orang-orang seperti mereka, tetangga-tetangga kita, Pak Abu, Haji Abu dan para pengikutnya, mereka memandang kita adalah orang-orang yang meninggalkan jihad, tidak senang dengan jihad, tidak mau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dituduh membenci jihad. Jawabannya coba kita kembalikan kepada salaf. Salah seorang sahabat yaitu Abu Darda menyatakan, man ra'al ghuduwa warrawah ilal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang berpandangan pergi atau berangkatnya seseorang di pagi dan di sore hari, al-ghudu war-rawah, pulang perginya, artinya pagi dan petangnya, atau pagi dan siangnya, atau pagi dan pagi itu juga dia pulang pergi. Barang siapa yang berpandangan bahwasanya pulang pergi yang dilakukan seseorang untuk mencari ilmu bukan jihad, maka sungguh akal dan pikirannya telah kurang. Jadi rodok gitu loh. Kalau bahasa Jawanya itu rodok. Kalau bahasa Indonesia ya rada. Gitu. Kan sudah jadi bahasa Indonesia kan rada kan? Rada-rada gimana gitu. Jadi ya? Ya, 4,5. Kalau bahasa Padang 4,5. Kalau bahasa Medan, anak perlu beritahukan secara khusus kepada Dr. Diaul. Bahasa orang Medan itu putus kabel, dok. Payah banget nih anak nih. Kalau bahasa Medan gitu ya kan? Putus kabel gitu. Iya, Dan? Hamdan. Ada lagi istilah yang lain? Kalau bahasa Jawa punya rotok gitu loh. Jadi kalau ada orang beranggapan salafi itu benci jihad, gak mau berjihad, itu rotok orangnya, kurang waras. Ini berdasarkan pernyataan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi saya enggak mengatakan Pak Abu enggak waras loh. Itu kesimpulan kita masing-masing aja lah, sudah sama-sama paham itu. Artinya ini kalau kita mendasarkan dengan pendapat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, man ra'al ghudu wa warrawah ilal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Jadi tiap hari kita ini sedang berjihad ya ikhwan. Pagi berangkat dari rumah, ngurusi anak istri dulu. Kadang-kadang barakallahu fikum harus sarapan dulu. Kadang-kadang sarapan ditinggal, berangkat ke masjid belajar, setelah itu kerja. Sore belajar lagi, ba'da maghrib belajar, ba'da isya belajar. Yakin, yakini kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu jangan selalu diartikan perang terus, perang ngebom sana, ngebom sini. Itu enggak selalu berjihad diartikan seperti itu. Mencari ilmu pun datang di majelis ilmu termasuk bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sekolah berjihad enggak? Orang kuliah gitu. Coba dijawab. Hah? Kalau ada yang beranggapan sekolah umum, kuliah itu berangkat ke sana termasuk jihad, ya itu juga rodok orangnya. Jangan ucapan salah seperti ini terus disalahgunakan gitu. Banyak loh, anak dulu juga belajar waktu masih sekolah dulu, alhamdulillah. Waktu kelas 2 saya sudah tinggalkan sekolahnya. Buku-buku yang dicetak apa namanya? Bungkus buku itu apa namanya? Samak. Bahasa Indonesianya apa? Sampul. Boleh pulang. Bocor halus. Ya kalau bahasa orang Kleco tadi yang rodok itu bocor halus namanya. Jadi ditulis itu. Padahal mata pelajaran pelajaran umum tertulis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Utlubul ilma walau bisin. Lengkap dengan terjemahnya. Ini kalau memahami hadis-hadis tentang ilmu, ayat-ayat tentang ini, betul ya. Apa namanya? La yaqul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Itu ditulis juga ayat-ayat itu. Belajar sekolah, kuliah, sekolah umum, habis kan? Selesai berarti. Kuliah atau sekolah umum itu termasuk berjihad, yaitu termasuk orang yang rodok juga, bocor halus, kabelnya putus, 4,5 kurang sa'om. Jadi istilah banyak sekali ya. Tetapi maknanya sama. Yaitu naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Nah, cukup insyaAllah. Kita berjumpa di kesempatan yang lain. Pada gelombang yang sama. 88,2 FM. Radio Darussalam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.